adalah senjataku yang merasuki semua isi otakku. Mulai memikirkan minuman dalam botol seakan membuat diriku jadi tolol. Ayo cepat kawan, maju demi selangkah, 5000 pertama awal menuju indah. Ayo satukan saja uang kita semua, 1, 2, 3 ayo mabuk bersama. Apakah ini AM, apakah ini TM? Oh aku gak peduli, yang penting menginjeksi. Otakku berputar seakan bergetar. Minumlah bersamaku, double D di sini. Tiap hari ku lalui dengan alkohol, sudah biasa dengan 1000 botol. Tak peduli yang terjadi, dia nanti ku lepas kontrol. Tiap hari ku lalui dengan alkohol, sudah biasa dengan 1000 botol. Tak peduli yang terjadi, dia nanti ku lepas kontrol. Tubuhku telah habis oleh miras, lampuku penuh dengan minuman keras. Minum dan minum sudahlah jadi hobiku, selalu menemani setiap hariku. Botol vodka sungguh buatku nafsu, sekali tak ku coba pasti ku sangat rindu. Air beningnya bagaikan air mataku, biar bahaya tapi itulah caraku. Ku tuang air vodka untuk diminum denganmu, biar kamu suka minumlah sepuasmu. Ditemani dengan cewek-cewek yang seksi, pastikan dirimu jadi tambah horny. Tiap hari ku lalui dengan alkohol, sudah biasa dengan 1000 botol. Bisa buatku melayang, semuanya lepas apa yang ku bayangkan. Oh alkohol sungguh buatku happy, yang baru terjadi tak bisa ku ingat lagi. Ini bukan party yang butuh materi, pelan-pelan ambok ngantri. Sekedar ngumpul minum bersama, tenggu-tenggu hilangkan problema. Sudah terasa merasuk hingga ke nadi, sikit-sikit ku merasakan berilusi. Imajinasi bercampur dengan emosi, ragaku terbang, so fly. Tiap hari ku lalui.